بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، الذي خلق سبع سماوات طباقا، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita janjikan, yaitu kita ingin kajian kita insyaallah tapi ke betul-betul kajian kitab. Yang mana insyaallah ditampilkan kitab yang akan kita bahas dan dibacakan. Baik, qori'nya siapa? Pembacanya? Qori' yang bisa bahasa Arab. Itu kan enggak gundul insyaallah ya. Ada rambutnya enggak ya? Ada ya? Baik. Antum print itu. Antum print. Masyaallah. Man qori'? Silakan yang baca. Jangan rebutan. Ayo, silakan. Baca bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian baca. هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعماني ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب إبراهيم بكها إبراهيم النصاري النصارى الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن السيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Baca terjemahannya, Fadl. Al-an, inilah penjelasan al-alama hujatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi rahimahullah di Mesir berkata, inilah penjelasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menurut mazhab ahli fikih agama ini, yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan as-Saibani. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dan apa yang mereka yakini tentang dasar-dasar agama yang dengannya mereka beragama kepada Allah semesta alam. Baik. Qala al-'allamah hujjatul Islam, berkata al-'allamah. Apa arti al-'allamah? Di sini tidak diartikan melainkan langsung disebutkan al-'allamah gitu. Al-'allamah itu yang sangat pintar, sangat tahu. Dia adalah suatu lafal hiperbola, sebutan hiperbola untuk seseorang yang berilmu. Kemudian hujjatul Islam ini suatu label untuk sebagian ulama. Biasanya label hujjatul Islam itu dimutlakkan ke atau untuk Imam Ghazali. Tetapi sebagian ulama mengkritik bahwasanya istilah atau sebutan Hujjatul Islam itu kurang tepat untuk manusia biasa, walaupun ulama, karena seolah-olah manusia tersebut adalah hujjah. Hujjah itu dalil. Ya, dalilnya Islam itu bukan manusia, melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Al-Allama Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Ya, beliau di Mesir. Jadi Mesir itu bahasa kita. Mesir, kalau Inggrisnya biasanya disebut Egypt, ya. Orang Mesir sendiri menyebut negerinya, kalau misalnya antum ketemu orang Mesir asli, ya, mereka min aina anta, antum min aina, di mana, dari mana engkau? Mereka jawab biasanya Mesir, gitu, Mesir. Ya, bahasa kesehariannya Mesir. Ya, ya kadang bisa mis, tapi bisa juga mas. Ya, jadi misro ini tadi antum dengar misro, ya jangan ingat makanan misro. Ya. Temannya comro, bukan. Ini misro ini adalah ya Mesir. Ya, jadi Mesir ini salah satu country atau daerah atau negara besar atau region besar yang memang sudah ada namanya sejak zaman bahala, sejak zaman Firaun lah, Mesir. Ya, begitu juga dengan nama seperti Irak. Irak itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Tapi yang baru-baru misalnya Saudi misalnya atau Iran, itu nama-nama baru. Yaman itu sudah ada sejak lama. Nama Yaman itu sudah ada sejak zaman Nabi dan sebelumnya. Baik. Beliau berkata, loh, hilang perkataan beliau. Kemana? Beliau kemana? Ya. Bisa tolong? Harap maklum ini pertama kali, mungkin sudah sekian lama, jadi insya Allah kedepannya insya Allah lebih baik lagi. Ya. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'il millah. Ini adalah sebutan itu penjelasan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu term, istilah. Semua orang mengklaim kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sebentar, apa sih artinya gitu loh? Ahlu sunnah berarti dinisbatkan kepada sunnah. Sunnah di sini artinya apa, ikhwan? Sunnah artinya di sini adalah tariqatur rasul, yaitu jalurnya Rasulullah SAW, ajarannya beliau, baik dari segi akidah atau dari segi ibadah. Sunnah. Sunnah itu ada makna secara manhaj. Alhamdulillah. Ada makna secara usul fikih. Ya. Makna secara manhaj, sunnah itu adalah tariqatul rasul. Ya, tariqatul rasul, jalannya tempuhan Rasulullah SAW. Ini secara manhaj. Tapi ada sunnah dalam artian secara fikih masuk ke hukum. Itu sunnah adalah sinonim dari mustahab, dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan, tapi tidak sampai wajib, itu sunnah menurut fikih. Ya. Ada juga sunnah menurut ulama hadis, yang artinya adalah apapun yang ternisbatkan kepada Rasulullah, baik dari segi qaul perkataan, fi'il perbuatan, taqrir penetapan, dan juga sifatnya Rasul, itu sunnah. Ya. Nah, maksud di sini ahlu sunnah adalah para pengikut jalannya Rasulullah SAW. Itu ahlu sunnah. Ya. Lawannya ahlu sunnah dengan pemahaman ini, yaitu ahlu sunnah orang yang mengikuti jalan Rasul, berarti lawannya adalah ahlul bid'ah. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Ya. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Permasalahannya yang sejak zaman yang lampau sampai sekarang dan mungkin akan terus, semua mengklaim Ahlus Sunnah, tapi kenyataannya banyak perbuatan bid'ah yang dia lakukan, gitu loh. Ya, ini ibaratnya ngaku-ngaku bujangan tapi udah punya istri. Nah, kan gak enak didengarnya. Ya, itu kalau dalam masalah sosial. Ngaku kerja di Antam padahal kerja bakti, gitu loh. Ya. Nah, Ahlus Sunnah yang hakiki adalah yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dari segi akidah ataupun ibadah dan muamalah. Itu Ahlus Sunnah. Al-jamaah apa al-jamaah? Al-jamaah arti asalnya adalah kemajmuan, kumpulan, jamaah, berjamaah. Kalau diringkasnya Ahlus Sunnah al-jamaah adalah siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaf, itu Ahlus Sunnah al-jamaah. Adapun kalau klaimnya mengikuti Rasulullah tapi justru pemahaman yang dipakai adalah pemahaman orang-orang belakangan yang justru menyimpang dari pemahaman Rasulullah dan para sahabat, maka ini disebut ahlul bid'ah. Dan di sini kata Imam At-Tahawi rahimahullah, ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi label ini bukan sekedar klaim, melainkan memiliki esensi yang harus diterapkan konsekuensinya. Jadi seseorang itu wajib konsekuen dengan apa yang dia klaim untuk dirinya. Oh, kami ini Ahlus Sunnah. Ya, jadi sunnah di sini artinya apa? Ya, mengikuti atau jalannya Nabi SAW. Kalau misalnya ada sebutan da'i sunnah, ya, itu lawannya bukan berarti da'i wajib, da'i mubah, da'i makruh, da'i haram, bukan. Karena sunnah di sini maknanya makna secara manhaj. Berarti kalau bukan da'i sunnah, berarti dia imam da'i sunnah atau da'i bid'ah, gitu aja. Apa yang diserukan coba oleh da'i ini? Kalau yang diserukan adalah sunnah Nabi dan apa-apa yang memang ada pada akidah Nabi dan para sahabat, maka dia da'i sunnah. Tapi kalau yang diserukan itu setengah-setengah, kadang menyerukan sunnah Nabi, apa yang ada pada Nabi, kadang-kadang malah menyerukan justru kebid'ahan dan hal-hal yang baru, maka dia da'i bid'ah. Simpelnya begitu. Ya, simpelnya begitu. Baik. Inilah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut madhab ahli fiqih agama ini. Ahli fiqih agama ini ala madhabi fuqaha al-millah, yaitu siapa? Abu Hanifah. Nama asli beliau Nu'man An-Nu'man. Nama asli Abu Hanifah siapa? An-Nu'man. Itu nama aslinya, An-Nu'man bin Thabit. Bapaknya Thabit. Bapaknya adalah Thabit. Itu satu. Kemudian Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Yang kedua Abu Yusuf, nama aslinya apa? Ya'qub. Dan yang ketiga Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Nama asli siapa? Muhammad. Nah, tiga ahli fiqh ini, yang paling puncaknya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, punya murid sekaligus sahibnya, yaitu Ya'qub, yang biasa disebut Abu Yusuf. Kita sebut Abu Yusuf. Kedua. Dan muridnya Abu Hanifah lainnya yaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Ya. Ketiga-tiganya ini ulama besar madhab Abu Hanifah, dan Abu Hanifah pendirinya. Ya, begitu ya. Madhab Abu Hanifah ini secara fiqih, ya, sedangkan secara akidah sama dengan akidahnya Imam Malik, sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, dan sama dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari segi akidah ya. Dari segi fiqih memiliki beberapa perbedaan. Iya. Sampean kalau misalnya umroh, Pak, mungkin yang belum pernah akan kaget melihat betapa banyaknya orang yang sholat tanpa bersedekah. Enggak kayak gini sholatnya. Gini sholatnya. Ya. Allahu Akbar. Udah diri kayak gini biasa. Ya begitu. Antum kira dia enggak salat, dia salat. Ini penganut madhab fikih Maliki. Jangan kaget, gitu loh. Ya. Kemudian banyak orang-orang yang ketika kita lihat misalnya di Madinah atau di Mekah, salat itu tidak tawarruk duduknya, tidak pernah tawarruk. Tidak pernah tawarruk, yaitu enggak pernah kayak ini, yang kayak ini, yang biasa akhir-akhir. Kita kan biasanya ikuti madhab Syafi'i, ya. Enggak tawarruknya. Ini juga pendapat madhab lain. Saya lupa imam madhab Hanafi atau Maliki. Itu dari segi fikih ada perbedaan, jemaah sekalian. Tapi dari segi aqidah, madhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya sama dengan madhab Malik dan sahabatnya, Syafi'i dan sahabatnya, kemudian Imam Ahmad dan sahabatnya. Ya. Walau kemudian datang orang-orang belakangan yang agak berubah aqidahnya. Ya begitu. Di banyak poin. Baik. Jadi kita kembalikan, jemaah sekalian, kembali ke akar ulama madhabnya, coba, dari segi akidah. Banyak dari kita mengklaim madhab Syafi'i dari segi fikih, tapi tidak mau ikutan Imam Syafi'i dari segi akidah. Ini masalah besar di Indonesia maupun di negeri lainnya menurut madhab Syafi'i. Kalau madhab Abu Hanifah itu ada di beberapa negara, di Indonesia tidak. Kita di Indonesia tidak pakai madhab Abu Hanifah. Imam madhab Syafi'i mayoritas atau sebagian dari lulusan Saudi Arabia bermadhab Hanbali. Taib. Madhab Abu Hanifah secara fiqih banyak di misalnya Turki. Turki, ya. Pakistan, Bangladesh, sebagian orang India. Nah, itu banyak tuh. Ya. Daerah-daerah Turki, Uzbek, apa Rusia-Rusiaan gitu, itu banyak madhab Abu Hanifah. Itu, ya. Dari segi fikih, ya. Kalau kita kembalikan, yuk kita kembali ke Abu Hanifahnya dari segi akidah. Maka Imam At-Tahawi menuturkan ini akidahnya beliau. Ini akidahnya beliau dan para imam madhab lainnya seperti Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Disebutkan di kitab ini dua nama berikutnya, itu Abu Yusuf dan siapa? Muhammad bin Al-Hasan. Kita sebut dua orang, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, dua orang yang merupakan murid sekaligus sahabatnya Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Yang Imam Asy-Syafi'i juga berguru dan mengambil ilmu dari salah satu dari keduanya. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga mempelajari fikihnya madzhab Hanafi dan mempelajari fikih Maliki dari Imam Malik langsung. Akhirnya beliau pun membentuk madhab baru beliau sampai puncaknya ketika Imam Syafi'i di Mesir resmi madhab Imam Syafi'i. Baik. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, petinggi paling tinggi madhab Abu Hanifah. Itu akidah mereka masih memiliki kemurnian. Ya, kemurnian. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus siap-siap, ya. Mungkin dalam masalah-masalah ini akan ada beberapa poin yang mungkin saja selama ini kita yakini begitu, ternyata disalahkan di kajian ini. Bukan disalahkan siapa ya, ditidakbenarkan. Gitu. Ya, bisa jadi, ya. Jadi siap-siap. Pokoknya kalau misalnya panitia mengundang saya ke sini, sampean lihat saya, silakan pilih mau ikut atau tidak, terserah. Ustaz ini nih, kayak ini bakal ada yang salah dari kita keluar, nggak apa-apa. Ya, jadi harus siap-siap. Anda wanti-wanti dari sekarang. Baik, kita lanjut ya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan apa yang mereka yakini tentang usuluddin, tentang dasar-dasar agama. Jadi usuluddin artinya apa? Pondasi agama. Ada fakultas usuluddin. Usuluddin artinya apa? Pondasi agama, asas-asas agama. Ya. Asas agama itu imma dia berupa akidah, imma dia berupa ibadah. Kalau berupa akidah, ya akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang Alkitab, Al-Quran, tentang Rasul dan hari kiamat, itu usuluddin. Ya. Tentang adanya jin. Usuluddin dari segi ibadah apa? tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya zakat, wajibnya puasa, itu usuluddin juga. Ya. Adapun cabang-cabang dari detail dari itu semua kadang disebut furu', yaitu cabang. Contoh, kalau misalnya tahiyat gerak jari apa enggak? Nah, ini masalah usul atau furu'? Furu'. Ya, seseorang tidak langsung serta-merta dibilang apa? Dia keluar dari ahlus sunnah gara-gara dia tidak gerakin atau dia gerakin enggak. Bahkan sampai masalah kunut, kunut subuh, yang melakukannya atau yang tidak melakukannya, itu masalah furu', khilafiyah. Yang khilafiyah tersebut tidak melazimkan salah satu dari perseteruan ini keluar dari sunnah. Enggak itu barometer, enggak itu. Ini masalah furu' yang tidak melazimkan keluar seseorang dari ahlus sunnah. Ya. Ini masalah furu'. Anak kulih itu panjang lagi kalau dijabarkan itu. Usuluddin, dasar-dasar agama. Yang dengan dasar-dasar tersebut, mereka beragama kepada Rabb semesta alam. Dan kita ikuti para imam ini. Kita ikuti para imam ini. Karena apa yang disebutkan nanti oleh Imam At-Tahawi, itu adalah pondasi-pondasi agama Islam. Yang semua dari kita butuh meraupnya dan merugupnya. Baik, dipersilahkan. Tafadhol, dilanjutkan. نقول في توحيد الله المبتغين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. Artinya, kami berkatakan tentang توحيد الله dan توفيق dari Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Jelas ya pak. Sekaligus sedikit praktik belajar bahasa Arab. Jadi lihat bahasa Arabnya juga, Pak. Naqulu. Naqulu artinya kami berkata. Ya, kami berkata, yaitu kami di sini yaitu para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami bilang apa? Tentang apa? Tentang tauhidillah. Tauhidullah, tauhid. Tauhidullah itu apa? Tauhidullah yaitu pengesaan Allah. Tauhid itu artinya mengesakan. Ilmu tauhid artinya ilmu perihal mengesakan Allah Ta'ala. Ya. Kita katakan tentang tauhidullah mu'taqidina, dengan meyakini, ya, secara keyakinan, bitaufiqillah, dengan taufik dari Allah. Baik. Taufik itu artinya apa? Ya. Taufik itu ya kan gini Pak, hidayah itu ada, sebenarnya hidayah itu ada 5, tapi saya ringkas aja, hidayah ada 2. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ya. Hidayah irsyad itu hidayah ilmu. Hidayah taufik itu hidayah amal. Artinya apa? Seseorang ketika punya ilmu belum tentu dia diberi taufik oleh Allah. Taufik itu seperti kesepakatan Allah terhadapnya, ridhonya Allah terhadap orang ini. Gitu loh. Ada orang punya ilmu, ini dapat hidayah apa? Hidayah ilmu, hidayah irsyad. Ya, tetapi dia tidak dapat hidayah taufik sehingga dia tidak bisa melaksanakannya. Ya, dia punya ilmu. Dia tahu sholat subuh itu penting buat kesehatan jiwanya. Dia tahu dan dia pernah merasakannya. Tapi karena Allah tidak memberi dia taufik, akhirnya dia kesulitan bangun subuh. Mohon maaf bagi yang merasa, agar merasa betul-betul, ya, supaya besok bangun subuh lagi. Ya, begitu. Jadi itu hidayah taufik. Dan di sini kita katakan tentang bab pertama, yaitu tauhid. Dengan keyakinan di diri kita dan mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu wahid, Maha Esa, satu, tunggal. La, tidak ada syarika, sekutu lahu baginya. Syarik artinya sekutu. ya. Syirik, syirik ya, persekutuan, penandingan. Makanya bahasa kita kan ada apa? Ada rakyat. Dari bahasa apa rakyat, Pak? Bahasa Arab. Dari ra'iyah, ra'iyah, rakyat. Yaitu yang digembleng, yang digembala. Kita ini rakyatnya yang digembala. Itu ra'iyah. Baik. Rakyat ini disebut juga oleh bahasa Indonesia apa? Masyarakat. Masyarakat itu dari bahasa Arab, musyarakah, saling berserikat satu sama lain. Ini masyarakat. Bersekutu satu sama lain, berserikat, bergabung satu sama lain, musyarakah. Ya. Nah. Jadi la syarikalah, ini tiada sekutu baginya. Sebagaimana kalau kita talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik ya kan? Labbaika la syarika laka, baik. Di sini ada berkali-kali labbaik. Labbaik itu artinya adalah ulabbika talbiyatan. Artinya saya menyambut seruan engkau, itu artinya labbaik. Makanya orang Betawi zaman dulu ya, terutama yang muda, anak-anak ketika dipanggil emaknya, "Tong, kemari tong, baik." Baik itu adalah short term dari labbaik. Aslinya labbaik. Karena orang Betawi ini memang Jakarta ya, itu memang banyak pedagang-pedagang Arab kemudian ke Jakarta dan menginfluence dari segi bahasa. Kayak ane, ente, bek, nyahi, ya gitu. Itu asalnya dari bahasa Arab. Jadi kalau misalnya dipanggil, kita panggil, ya, ya dipanggil, "Mat, kemari mat, bek." Bek itu dari labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik. La syarika la. La syarika laka. Yaitu tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Ya. Jadi itu artinya di sini la syarika la. Kemudian jemaah sekalian, kenapa Al-Imam At-Tahawi di sini kok mengawali pembahasan dari masalah tauhid? Karena jemaah sekalian, tauhid adalah awal kewajiban untuk semua orang, semua manusia dan jin. Awal kewajiban itu di tauhid, yang yaitu mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah. Ya, kalau orang mau masuk Islam, dia tidak bisa disebut sudah masuk Islam kecuali mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka dianggap Islam secara zahir. Walaupun dari segi akidahnya mungkin masih perlu dipertanyakan, tapi dia sudah mengucapkan itu. La ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Ya. Contohnya ketika seorang sahabat ya lagi perang, ada seorang yang tadinya kafir. Udah terpojok. Seorang sahabat ini udah hampir membunuh dia, hampir terbunuh. Orang kafir tersebut bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat dia. Tapi kan logikanya sahabat ini berjalan. Ah, ente pas ke pojok baru syahadat ente. Paling syahadat cuma pengen supaya selamat nih, supaya enggak mati. Tebas. Rasulullah marah. Apakah engkau membunuh orang yang bersyahadat? Sebenarnya di sini dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa diketahui apakah benar pemahamannya atau bukan. Yang penting syahadat dulu. Rasulullah marah, jangan dibunuh. Kan dia bersyahadat. Kita enggak tahu, belum tahu. Biarin dia bersyahadat. Dia muslim secara zahir. Ya. Walaupun akidahnya mungkin belum sempurna, tapi biarkan dia syahadat dulu. Ini gerbang keislaman soalnya. Tapi kemudian ada waktu itu ana isi kajian di kampus, tapi kampus listrik itu ya, di mana, di Jakarta Utara kalau enggak salah, udah lama. Ada yang tahu enggak? Kampus listrik itu PLN atau apa? Di Jakarta Utara jauh pokoknya. Ada ngajar di situ berapa kali gitu kan? Mahasiswa-mahasiswa, ternyata ada yang masuk Islam. ibu-ibu ya masuk Islam. Maka saya talqinkan dua kalimat syahadat dan terjemahannya. Alhamdulillah selesai dua kalimat syahadat. Masuk Islam dia alhamdulillah. Kemudian sedikit saya ingin mengajarkan dia dengan teori, dengan cara tanya jawab. Ya, setelah mengucapkan syahadat, saya ingin memberikan ilmu sedikit tentang akidah, tentang tauhid. Tauhid yang saya waktu itu mau tuturkan kepada dia, tauhid rububiyah. Bu, siapa pencipta langit dan bumi? Bingung ibu. Gak tahu Ustaz. Waduh. Siapa bu pencipta langit dan bumi? Yesus Ustaz. Yesus katanya. Gimana kira-kira Pak? Kalau sampean jadi Ustaz, memang Ustaz RT lah. Ya, ada yang masuk Islam, udah mengucapkan kalimat syahadat sampai memberikan info tentang Allah dengan tanya jawab gitu loh. Kan harusnya tahu ya yang menciptakan langit dan bumi Allah gitu ya. Tapi sampai tanya, siapa bu yang menciptakan langit dan bumi? Dia bilang Yesus. Akidah lamanya dia. Gimana Pak? Kalau sampai gimana? A, langsung dikafirkan lagi. B, diapain? Ayo. Kalau A gimana Pak? Wah, ngawur ibu, kafir lagi bu, syahadat lagi bu. Ya enggak, kan gitu. Ya, ibu ini sudah bersyahadat, zahirnya sudah muslim, tinggal ditarbiyah lagi gitu loh. Jangan dikafirkan lagi. Waduh, parah. Yesus, Yesus. Wah, kafir ini. Kristen lagi sampean. Syahadat lagi. Repot nih kok ini terus gitu kan. Syahadat lagi. Terus ditanya lagi, "Bu, siapa yang harus kita sembah?" Yesus dikafirin lagi. Ah, enggak ada bisa-bisanya kok gitu. Ya. Di sini dia telah muslim, muslimah. Karena telah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalau ada teman wahdahu la syarika enggak apa-apa, tapi cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu awal gerbang masuk Islam. Dan di akhir juga seharusnya kita mengucapkan itu. Ya kan? Tapi kalau di awal itu kalau orang mau masuk Islam, dua kalimat syahadat. Kalau di akhir cukup satu kalimat yaitu la ilaha illallah. Cukup. Karena yang disunahkan yang disebutkan oleh Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang mati di antara kalian la ilaha illallah sebelum matinya. La ilaha illallah. Pak, sebut la ilaha illallah. Pak, sebut la ilaha illallah. Cukup itu. Karena kalau kepanjangan itu mainnya. Ya, jangankan panjang-panjang la ilaha illallah aja belum tentu semua bisa gitu kan ya. Bang, ayo bang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam. Ya, enggak jadi mati dia nanti. Ya, panjang banget gitu kan. Tapi la ilaha illallah saja. La ilaha illallah saja. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya di kehidupannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan juga antum semua sebagai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum kematian kita. Baik, jadi penting nih. Paling pertama, awal wajibin dan akhir wajibin itu la ilaha illallah. Yang paling pertama dari kewajiban muslim la ilaha illallah, paling akhir la ilaha illallah. Baik, sekarang ada kasus. Mungkin kalau saya tanya enggak perlu dijawab, Pak. Sampean itu muslim sejak kapan? Nah, kan gitu. Saya yakin insyaallah minimal mayoritas dari kita muslim sejak ya sejak orang, sejak keluarga, sejak kecil ya kan. Diajarin nyokap bokap ya. Dulu enggak ada nyokap bokap. Bapak, ayah, ayah, ibu, babe ya. Salat di masjid, baca Quran, ngaji dan seterusnya. Baik. Dulu kita kecil udah biasa dengar kalimat syahadat dan biasa mengucapkan kalimat syahadat. Di sholat pun setiap sholat kita mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, ya, kan pembebanan syariat itu kan baru terjadi terhadap kita ketika kita sudah akil balik ya Pak ya. Ya Pak ya, Pak Hasan udah akil balik insya Allah. Ya, semua dari kita. Misal usia 13 tahun mimpi basah. Mulai dari situ tuh akil balik tuh. Sehingga dosa pahala dicatat buat dia. Ya, baru dibebani di situ amalan. Nah, apakah ketika kita dulu kan anak-anak muslim gitu, alhamdulillah. Pas akil balik wajib enggak kita mengulang syahadat? Sebenarnya A wajib, B dianjurkan, C tidak dianjurkan dan tidak wajib. Pilih, Pak. Wajib enggak kita mengulangi kalimat syahadat pas habis balik itu? A harus, B kalau bisa iya, C enggak keduanya. Ayo. C. Benar, ya sahih C. Iya. Ini yang sahih C bukan karena emang begitu kenyataannya kita, bukan. Tapi memang benar. Seseorang ketika dari kecil dia sudah muslim, khalas dia tidak perlu mengulang-ulangi karena di setiap salatnya dia pun pasti mengucapkan dua kalimat syahadat di tasyahudnya, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masuk. Begitu. Adapun kalau orang baru mau masuk Islam atau tadi murtad resmi kemudian masuk Islam lagi, maka wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu. Itu gerbangnya di situ, Mas. Ya, gerbangnya di situ. Nah, tapi kalau orang baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat nih, cuman dia tidak mengamalkan konsekuensi terbesarnya itu sholat, maka belum bisa disebut muslim. Belum. Kan ada tuh kayak gitu tuh. Ya. Kadang-kadang yang mau dapetin perempuan muslimah ya, atau sebaliknya, perempuan muslimah nikah sama laki-laki yang kafir tidak sah nikahnya. Kalau perempuannya non muslim, laki-laki muslim, itu sah ketika perempuannya ahli kitab, kalau Yahudi atau Nasrani dan berpegang teguh pada agamanya, maksudnya solehah dalam agamanya, baru sah nikahnya. Nah, kalau misalnya perempuannya ini baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya bisa nikah dengan pacarnya yang muslim. Nikahnya sah, sah. Tapi pas habis nikah, ternyata istrinya ini sampai itu belum pernah, enggak mau sholat sama sekali. Maka perempuan ini tidak disebut muslimah. Wajib untuk dipisah, digugurkan pernikahannya. Begitu, Pak. Dan betapa adanya kasus-kasus seperti ini loh, Pak. Dan ini gak bisa diremehkan. Bahkan sampai ada yang udah punya anak, pasangannya yang ngaku-ngaku muslim atau muslimah kemudian tidak pernah mau sholat. Nah, ini harus hakim, sebenarnya hakim setempat berkewajiban untuk memisahkan yang seperti ini. Ya, cuman masyaallah kepada Allah, kita belum berhukum dengan hukum tersebut, ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya Syekh Hasan, masyaallah. Ya. Wala syai'a mithluhu. Wala, ya. Tidak sesuatu pun yang serupa dengannya. Wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dari segi zatnya, baik dari segi sifatnya, atau dari segi perbuatannya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Manusia juga, kita juga ada zat, ya, diri kita ini. Tapi diri kita dengan Allah tentu beda, tidak serupa. Kemudian Allah tidak sama dengan makhluknya dari segi sifatnya. Allah memiliki tangan, Allah memiliki tangan. Itu telah diwartakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, iya. Itu sudah disebut oleh Allah Ta'ala. Tetapi wajah Allah, tangan Allah, kemudian sifat lainnya seperti sifat perbuatan turunnya Allah, sayangnya Allah, itu tidak sama dengan manusia. Kemudian perbuatan Allah, seperti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka tidak boleh kita kemudian mengatakan, oh, turunnya Allah tuh kayak gini disebutkan, apa diger di apa namanya diperagakan. Enggak, Karena sifat turunnya Allah itu tidak akan pernah sama dengan sifat turunnya makhluk. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, baik dari sisi zatnya atau dari sisi sifatnya atau dari sisi perbuatannya. Ada orang punya kasih sayang, kita semua punya kasih sayang. Allah punya enggak? Allah punya sifat kasih sayang. Tapi kasih sayang kita tidak akan sama dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap semesta alam, kasih sayang kita terbatas. Allah Ta'ala bisa mengasihi semua binatang pada semua keadaan, di semua waktu, di semua tempat. Kita sesayang-sayangnya kita sama binatang, gak bakal bisa semua binatang. Bahkan binatang satu komplek aja gak bisa kita kasih. Misalnya di komplek kita ada 10 anjing, kita kasih daging semua, bangkrut. Ya, di rumah kita ada 15 kucing, bangkrut juga itu. Terus semua jangkrik di halaman rumah kita beri makan, gak bisa. Tapi Allah Maha Kuasa untuk itu. Ya, begitu jemaah sekalian, kita mungkin cukup sampai wala syai'a mithlah, wala syai'a mithluh. Dan insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan. Ya, jika mungkin ada yang mau menjadi qori, boleh melamar ya ke DKM. Ya, saya melamar jadi qori ya, bisa ya insyaallah. Ya, ada pertanyaan Pak sampai sini, Pak? Cukup. Baik, cukup. Saiko. Apa gitu? Ada bedanya enggak kalimat wala syai'a sama laisa kamitslihi? Ya. Wala syai'a mithluhu dengan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu ayat Allah. Dan di sini wala, di sini wala syai'a mithluhu. Tentu yang lebih bagus lafal Al-Qur'an. Tapi di sini beliau membuat kalimat yang lebih diperingkas diusahakan. Nah, dua-duanya maknanya sama. Wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Ini permainan bahasa, tetapi tentu untuk Al-Qur'an laisa kamitslihi syai', kalau saya mau jabarkan detail, Pak, sejujurnya, lafal laisa kamitslihi syai', mau menjabarkan dengan ayatnya langsung ditaruh di situ, ada papan saya jabarkan, benar bisa satu jam. Laisa kamitslihi syai'. Ada laisa, ada ka, ada mitl, ada hi, ada syai'. Ada lima kata yang kalau antum makni harfiah sesat. Ada ini, tapi jangan sekarang. Ini udah jam 1 soalnya. Ya itu bisa satu jam sampai jam 2 nanti. Karena kena teguran nanti. Tapi sedikit anak kasih ke sini. Laisa itu tidak ada. Ka artinya apa? Seperti. Mithl seperti. Hi di sini kembali ke Allah. Allah. Ya, sesuatu. Artinya kalau artian tidak ada sesuatu pun seperti yang seperti Allah. Coba pikirin. Jadi syubhat. Jawabannya pertemuan mendatang satu jam. Siap? Jangan. Coba diartikan secara harfiah. Ka artinya apa? Seperti. Mitl artinya apa? Seperti. Tidak ada sesuatu pun seperti yang seperti Allah. Itu kalimat syirik kufur jadi. Bagaimana menafsirkannya? Suatu saat insyaallah. Tunggu episode berikutnya. Tahun depan insyaallah kita ketemu. Ya. Gitu ya. Kalau memang antum penasaran, tanya aja nanti insyaallah ke ustaz lain, biar ustaz lain yang kena bebannya. Ya, nanti insyaallah kapan-kapan akan saya jelaskan insyaallah. Ya. Insyaallah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.